Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Berbicara tentang kejujuran, sulit rasanya kita melupakan seorang sahabat yang sampai-sampai mengatakan, wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allahu liislam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Sulit rasanya melupakan sahabat Ka'ab bin Malik yang mengatakan, demi Allah, tidak ada nikmat yang Allah berikan untukku lebih besar setelah Islam dibandingkan pilihanku untuk jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya tidak berbohong kepada beliau. Fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu, sehingga saya hancur sebagaimana hancurnya orang-orang yang berdusta. Ini sahabat Ka'ab bin Malik. Nah, beliau sampai mengatakan seperti itu, bahwa nikmat terbesar setelah Islam itu jujur. Demikian juga sahabat Ka'ab bin Malik yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidki, wa inna min taubati an la uhaditha illa sidqan ma bakitu, fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith munzu zakartu dhalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Wallahi ma ta'ammadtu kithbatan منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. Sahabat Ka'ab bin Malik juga pernah mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh Allah menyelamatkan saya karena jujur, maka sebagai bentuk taubatku sampai habis sisa umur ini, saya tidak akan berbicara kecuali dengan kejujuran. Demi Allah, saya tidak mengetahui ada seorang muslim yang Allah uji dirinya dengan kejujuran sejak saya cerita itu semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu lebih baik dibandingkan apa yang Allah ujikan untuk diriku sendiri. Wallahi, demi Allah, tidak pernah saya berbohong sejak menceritakan itu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ila yaumi hadza, sampai hari ini ketika beliau mengisahkan cerita panjang itu. Wa inni la arju an yahfadhani Allah taala fima baqiya, dan sungguh besar harapan saya Allah menjaga diri saya untuk tetap jujur dan tidak berdusta. Fima bakiyam, pada umur yang tersisa. Ini sahabat Ka'ab bin Malik. Ceritanya panjang dan kita sudah sering mendengar, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Jadi cerita-cerita seperti ini kisah-kisah nyata dari salaf kita. Apalagi ini terjadi di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Memang perlu untuk sering dibaca dan kita bacakan terutama buat anak-anak dan keluarga kita, sebagai bagian dari penanaman karakter jujur. Apapun resikonya, bayang-bayang takut, ya, itu mestinya diusir. Kekhawatiran dan kecemasan-kecemasan yang ternyata tidak terbukti, itu harus ditepis. Karena orang yang ingin jujur itu selalu dikejar-kejar dan dibayang-bayangi oleh sekian banyak ketakutan-ketakutan. Kalau jujur akan dibenci, kalau jujur akan ditinggalkan, kalau jujur tidak akan punya teman, kalau jujur tidak akan dipercaya lagi. Itu semua kan justru bertentangan dengan ayat dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa orang jujur itu justru dicintai. Orang yang jujur itu justru Allah kasihi. Orang yang jujur itu justru banyak dicari. Nah, tapi ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan itu yang pada akhirnya membawa kita kepada sebuah kesimpulan bahwa ridho manusia ternyata lebih dipilih daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali, yang membawa kita kepada sebuah kesimpulan bahwa ridho manusia itu ternyata lebih diutamakan dan dikedepankan dibandingkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jujur orang tahu kita salah. Yang kita khawatirkan dan kita cemaskan, orang akan mencaci maki kita, membenci kita, menjauhi kita, meninggalkan kita. Karena memang jujur itu pahit. Jujur itu sangat pahit sekali. Itu resiko, bayang-bayang itu selalu ada, mengejar-ngejar. Dan yang kemudian banyak dipilih orang, padahal dia tahu dan sadar akibatnya Allah akan murka. Allah akan murka. Akhirnya sudahlah, daripada dibenci, dimusuhi, tidak dipercaya lagi. Sudah. Padahal sekali lagi itu hanya bayang-bayang saja, tidak ada faktanya. Nah. Sebaliknya orang yang mendahulukan dan mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa taala, dia akui secara jujur di manakah letak kesalahan dan kekeliruannya. Nah. Meskipun ada bayang-bayang takut akan dibenci, dimusuhi, ditinggalkan, karena dia mengaku salah, dia menyatakan keliru, dia minta maaf, dia siap untuk membenahi dan memperbaiki. Tapi asalkan itu lillahi ta'ala, maka justru berbalik dari apa yang dia takutkan. Justru orang akan senang, cinta. Justru orang akan semakin percaya. Justru ini yang perlu untuk dicontoh dan ditiru. Sahabat Ka'ab bin Malik, cerita beliau panjang. Beliau tidak ikut perang Tabuk, padahal waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sangat-sangat menekankan. Betul-betul beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan untuk berangkat, karena medan tempur di Tabuk itu berat. Ka'ab bin Malik bercerita, lam atakhallaf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Saya tidak pernah ketinggalan, tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ikut perang sekalipun, kecuali dalam perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Memang saya tidak ikut perang Badar, tetapi walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tapi waktu itu yang tidak ikut enggak masalah, karena memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam perang Badar ketika berangkat memang memerintahkan siapa yang siap saat itu. Tidak ada rencana perang. Misi pertama itu untuk melakukan penghadangan rombongan dagang milik Quraisy. Kata Ka'ab bin Malik, walaqad syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah hina tawathakna 'alal Islam. Beliau mengenang dan mengingat kembali di masa-masa sulit sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sungguh saya ikut hadir dan termasuk yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah. Aqabah itu sebuah cekukan, sebuah lokasi sempit di antara bukit dan gunung. Untuk sampai ke sana harus melewati jalan setapak yang susah, curam. Itu disebut Aqabah, yang letaknya di daerah Mina. Karena pertemuan malam Aqabah yang dilanjutkan dengan baiat Aqabah pertama maupun yang kedua itu terjadi pada malam-malam Mina, ketika para sahabat yang berasal dari kota Madinah malam-malam secara diam-diam berpencar, masing-masing meninggalkan kemah untuk menuju suatu lokasi yang sudah disepakati sebelumnya, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma uhibbu annali biha mashhad Badrin. Kalau ingin ditukar dengan kesempatan ikut perang Badar, tetap saya tidak mau. Saya lebih memilih dan lebih suka ikut berbaiat Aqabah. Karena memang risikonya lebih besar. Wa in kanat Badrun adzkara fin nasi minha. Meskipun menurut penilaian orang, perang Badar itu lebih dikenang daripada peristiwa malam Aqabah. Beliau kemudian bercerita, kenapa tidak ikut perang Tabuk? Kembali ke perang Tabuk, perang yang disebut dengan perang musim paceklik, perang di masa-masa susah, jaraknya jauh ke negeri Syam, yang dihadapi pun musuh kuat, kerajaan besar Romawi. Sementara persiapan-persiapan kaum muslimin sangat terbatas, ekonomi sedang lesu, karena modal sudah digunakan untuk menanam di kebun dan di ladang. Modal habis, dan waktunya semakin dekat dengan panen raya. Insyaallah, ujian. Dalam hitungan hari panen raya harus ditinggalkan. Siapa yang mengurus? Siapa yang akan mengelola? Tapi para sahabat, sikap mereka adalah sami'na wa ata'na. Itu perintah Allah, perintah Rasulnya. Ditinggalkan. Dan Allah berkahi. Bukan, waduh, nanti kalau saya tinggalkan pekerjaan saya, ada cuma 1 jam, 2 jam untuk keperluan dakwah, untuk antar jemput anak dalam rangka pendidikan mereka. 1 jam, 2 jam untuk antar jemput istri yang semangat belajar agama. 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk mengikuti taklim yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan akan membantu kita menjadi lebih tenang hatinya. Karena majelis ilmu itu menjadi sebab turunnya rasa tenang di dalam hati. Selalu saja alasannya kerja, ini, itu. Para sahabat, ladang, kebun, menjelang panen raya, ditinggalkan. Dan Allah berkahi. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, anni lam akun qad aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Saya tidak berangkat perang Tabuk itu bukan karena tidak mampu. Bukan tidak mampu. Karena ada beberapa sahabat tidak ikut perang Tabuk, alasannya tidak mampu memang. Sampai sebagian rombongan datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam minta tolong supaya tetap diberangkatkan. memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma ajidu ma ahmilukum alaih." Saya enggak punya apa-apa untuk membawa kalian ikut serta dalam pasukan ini. Enggak ada modal, habis, kata Nabi. Orang-orang tadi tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka pulang ke rumah masing-masing nangis. Menangis. Karena memang tidak punya modal. Tidak punya biaya. Karena berangkat berperang itu membutuhkan biaya tinggi, biaya perang. Kendaraan, pakaian perang, ya kan? Senjata. Enggak mungkin kan berangkat perang tanpa senjata. Belum lagi nanti logistik yang diperlukan dalam perjalanan pulang pergi, dan juga tidak bisa dipastikan berapa lama di sana. Belum lagi keluarga yang ditinggalkan, siapa yang mengurus? Perlu biaya yang tinggi sekali. Nah, sebagian sahabat mereka tidak berangkat karena memang tidak mampu. Allah beri uzur untuk mereka. Ka'ab bin Malik, sahabat yang kita maksud dalam kajian ini, itu bukan karena tidak mampu. Bahkan beliau mengatakan, anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Bahkan kalau dibandingkan dengan perang sebelum-sebelumnya, justru saat itu kemampuan saya untuk bisa berangkat lebih baik. Kan sebelumnya ada banyak perang itu. Banyak perang. Sahabat Ka'ab bin Malik pasti ikut. Untuk bisa ikut kan harus punya kemampuan. Dalam perang Tabuk, kemampuan untuk mempersiapkan diri berangkat, mulai dari kendaraan, logistik, perlengkapan, ya, demikian juga alat-alat perang, justru persiapannya lebih baik, lebih kuat. Bahkan kata beliau, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwa. Belum pernah saya kok mempersiapkan alat transportasi, kendaraan yang bisa dinaiki, kok sampai 2 ekor. Sebelumnya 1 ekor, perang ini 1 ekor, perang itu 1 ekor, perang ini 1 ekor. Pada perang Tabuk yang sudah disiapkan oleh Ka'ab bin Malik, 2 ekor unta. Jadi sekali lagi bukan karena tidak mampu. Bukan. Nah, itu kejujuran yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Ka'ab bin Malik, sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu kalau ingin berangkat perang itu warra bi ghairiha. Yang beliau umumkan dan beliau sampaikan di depan umum, di depan publik, di depan kaum muslimin, itu tujuan, arah yang berbeda dengan tujuan sesungguhnya. Itu namanya warra, tauriyah. Kalau mau ke arah selatan, beliau mengatakan barat, timur, utara. Kalau mau ke utara, nanti yang disampaikan sebagai informasi selatan, timur, barat. Gak pernah sebelumnya kok mengatakan ke timur, betul-betul ke timur, ke barat, betul-betul ke barat, ingin ke utara, lalu mengatakan ke utara. Karena itu strategi perang. Itu strategi perang. Kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk itu terang-terangan Nabi Muhammad SAW mengumumkan bahwa tujuan kita itu ke Tabuk, perbatasan antara daerah muslimin dengan orang-orang Romawi. Ke Tabuk. Kenapa? Karena memang tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, sehingga betul-betul harus persiapan. Fi harrin syadid, musim panas yang sangat ekstrim, bukan musim panas biasa. Timur Tengah itu sudah panas, apalagi ditambahkan keterangan fi harrin syadid, berarti ekstrim panasnya itu luar biasa. Wastakbala safaran ba'idan wa mafazan, perjalanan itu jauh dan panjang. Wastakbala adadan kathiran, beliau persiapkan jumlah personel sebanyak-banyaknya yang dihadapi ini Romawi. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara terang-terangan mengumumkan, ya, saat itu kaum muslimin yang menyatakan siap bergabung ikut berangkat bersama pasukan, kathirun wala yajma'uhum kitabun hafizun, Jumlahnya ternyata banyak yang menyatakan ikut. Saking banyaknya, catatan personel yang berangkat itu sudah tidak cukup, saking banyaknya. Kata Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallahi ta'ala. Saking hangatnya sambutan, demikian juga kaum muslimin semangat untuk ikut, sampai-sampai hampir-hampir setiap orang yang ingin yataghayyab, ada yang berencana untuk tidak ikut, ya sudah saya gak ikut, itu pasti dia berpikir, pasti ketahuan, oh yang lain berangkat kok ini enggak. Kenapa? Saking banyaknya yang berangkat dan saking sedikitnya yang tidak berangkat. Nah, otomatis kalau mayoritas berangkat, yang tertinggal kan sedikit. Nanti kan ketahuan itu, uang perjalanan pulang pergi, kemudian di sana gak bisa ditentukan berapa puluh hari, berapa bulan, mau sembunyi di mana beberapa puluh hari itu, pastinya akan akhirnya akan ketahuan juga. Yang berangkat itu mayoritas, yang tersisa sedikit. Illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallah. Kalau bukan karena wahyu dari Allah, enggak akan, pasti akan ketahuan. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabati thimar wa dhilal. Nabi Muhammad dan pasukan itu berangkat dalam posisi tabati thimar wa dhilal. Buah-buahan, ya, tanaman-tanaman itu sudah tabat, sudah siap panen. Insyaallah ditinggal, sudah diolah hampir setahun namanya, ditunggu hampir panen, harus ditinggal, berat. Nabi Muhammad dan kaum muslimin persiapan, ya kan? Demikian juga kata Ka'ab bin Malik, wa tawfiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ah. Saya juga begitu berpikir untuk persiapan, tapi ditunda-tunda. Kata Ka'ab, ana qadirun ala dzalika idza aratu, kapanpun saya mau pasti bisa siap. Begitu. Falam yazal yatamada bi hatta stamarra bin nasil jiddu. Jadi orang-orang terus persiapan-persiapan, sementara sahabat Ka'ab bin Malik santai-santai, tunda nanti besok, tunda nanti besok, gampang. Itu pengakuan dari siapa? Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Falam yazal yatamada bi. Itu akhirnya diulur-ulur. Padahal yang lain sibuk persiapan. Nantilah gampang. Kenapa? Aku lufi nafsi, kata Ka'ab bin Malik, saya bilang pada diri sendiri, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Saya mampu untuk mempersiapkan apapun kapanpun. Kan gampang itu. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'an. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin sudah betul-betul siap berangkat, saya sendiri belum persiapan apa-apa. Saya sendiri belum persiapan apa-apa. Sampai kemudian berangkat pasukan itu masih belum juga melakukan persiapan. Ini akibat buruk, efek negatif dari kita yang menunda-nunda. Mengulur-ngulur waktu, nantilah besok, tahun depan, bulan depan, gampang. Fahamam tu an artahila fa udrikahum fa ya laitani fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li. Pasukan itu sudah berangkat, masih ada keinginan di dalam hati, saya akan berangkat susul mereka. Kata Ka'ab, fa ya laitani fa'altu. Duh, kalau waktu itu saya lakukan rencana itu, segera persiapan kemudian berangkat menyusul rombongan, tetapi thumma lam yuqaddar dzalika li. Ternyata tidak terjadi. Kota Madinah sudah sepi. Iya kan? Semuanya berangkat. Kata Ka'ab bin Malik, ketika hari-hari itu kalau saya sudah keluar dari rumah, ya zununi annila arali uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq au rajulan mimman azzarallahu ta'ala minal du'afa. Yang membuat saya sedih, kata Ka'ab bin Malik, yang tersisa di Madinah itu enggak ada seorang yang bisa dijadikan figur. yang tersisa dan tertinggal di Madinah itu orang-orang yang memang memiliki tanda-tanda kemunafikan, atau orang yang memang ada uzurnya, minal du'afa, orang-orang lemah, cacat misalkan, atau memang fakir miskin, tidak punya bekal yang cukup untuk berangkat. Sedih. Kenapa di kota Madinah yang tersisa kan orang-orang seperti tadi? Kalau bukan apa terindikasi munafik, ya pasti orang-orang yang lemah. Sedih sekali. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Nabi Muhammad sendiri itu tidak ingat saya. Ingatnya baru sampai di Tabuk. Setelah tiba di Tabuk baru Nabi Muhammad ingat Ka'ab bin Malik. Kenapa? Ka'ab bin Malik itu punya kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ka'ab bin Malik itu termasuk yang dipercaya oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai juru bicara pada momen-momen besar. Sampai di Tabuk baru Nabi ingat. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Loh, Ka'ab bin Malik mana? Gak kelihatan. Iya. Mulai sudah. Nah. Lalu ada orang mengatakan Rasulullah habasahu burdah wa nadharu fi itfaih. Ada orang mengatakan Rasulullah dia itu enggak berangkat itu karena cinta dunia. Kesimpulannya begitulah. Sahabat Mu'adz bin Jabal langsung membela, "Bisa maqulta? Ngomong apa kamu? Wallahi ya Rasulullah ma 'alimna 'alaihi illa khairan." Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu kami tidak tahu tentang Ka'ab bin Malik kecuali yang baik-baik saja. Itu orang baik. Bagus. Fasa kata Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian diam, tidak memberi komentar apa-apa. Tidak berapa lama kemudian dari dari kejauhan kelihatan ada orang datang nyusul begitu. Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah, kun Abu Khaythamah. Mudah-mudahan yang datang itu Abu Khaythamah. Ternyata memang betul yang datang menyusul itu Abu Khaythamah Al-Ansari. Nah. Radiyallahu ta'ala anhu. Nah. Selesai perang Tabuk, Ka'ab bin Malik melanjutkan cerita. Falamma balagani anna Rasulullah qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Setelah ada informasi Nabi Muhammad dan rombongan sedang perjalanan pulang ke Madinah dari Tabuk, hadarani bathi. Saya sudah mulai gelisah. Gelisah. Fatafiktu atadzakkarul kadzib. Saya mulai berpikir ini cara mengelabui Rasulullah, menyusun rencana bohong itu bagaimana. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Saya berpikir bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad itu enggak marah. Kan begitu. Dan itulah alasan yang dipakai oleh kita dan mereka yang tidak mau bersikap jujur. Takut orang marah. Takut dibenci, takut ditinggalkan, khawatir. Akhruju min sakhatihi ghadan. Caranya bagaimana supaya Nabi besok itu kalau ketemu gak marah, ya kan? Itu dorongan-dorongan supaya tidak jujur, supaya bohong. Ya, kalau ketahuan gimana, ya kan? Udah ketangkap tangan di persidangan tetap aja gak ngaku, enggak saya gak berbuat, enggak. Fitnah itu, rekayasa. Kenapa? Kalau diakui, ya saya berbuat, memang saya yang mencuri, memang saya korupsi, wah bisa dipermalukan saya dan keluarga saya di mata masyarakat. Mereka akan gak akan percaya saya lagi, akan dihina. Kan begitu, akhirnya berpikir, enggak, bukan saya gak ikut-ikutan, saya dijebak. Begitu alasannya. Padahal dia otaknya, dia yang nyuruh malahan. Wa asta'inu ala dhalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Saya berusaha untuk minta masukan dari keluarga-keluarga saya waktu itu. Nah, masih terus berpikir sampai ada informasi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada informasi Nabi Muhammad sudah semakin dekat dan hampir tiba di kota Madinah. Zaha 'annil batil hatta 'araftu anni lam anjuwa minhu bi syai'in abadan. Akhirnya keraguan-keraguan itu hilang. Rencana-rencana buruk itu kemudian habis. Saya yakin bahwa tidak mungkin saya bisa mengelabui dan membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin. Ya sahabat paham dan ngerti. Nabi Muhammad SAW itu selalu dibimbing oleh wahyu. Fa'ajma'tu sidqahu, saya sudah bertekad untuk jujur. Nabi Muhammad dan rombongan sampai di Madinah, dan kebiasaan Nabi kalau pulang dari safar itu ke masjid dulu sholat dua rakaat. Kemudian selesai sholat dua rakaat, waktu itu Nabi Muhammad duduk di masjid untuk menemui atau memberi waktu orang-orang yang ingin bertemu. Mereka yang tidak ikut perang Tabuk datang bergantian, antri. Ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu, menyampaikan uzur, Rasulullah saya enggak berangkat karena ini. Maafkan, saya bersumpah wahai Rasulullah, saya enggak berangkat itu karena ini. Begitu orang-orang datang. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Jumlah mereka 80 lebih. 80 orang lebih. Nabi Muhammad menerima alasan-alasan itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahkan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Adapun yang sesungguhnya isi hati mereka, wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta jiktu, sampai saya yang giliran menghadap. Falamma sallamtu tabassama tabassuman mughdhab, saya ucapkan salam. Nabi Muhammad senyum, senyum orang yang marah, sinis. Kata Nabi Ta'al, sini, saya datang berjalan sampai berada di hadapan beliau. Nabi langsung tanya, ma khallafak alam takun qadibta'ta zahrak, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut perang Tabuk? Kamu kan sudah membeli kendaraan, sudah persiapan. Saya jawab, ya Rasulullah, kata Ka'ab bin Malik mengumpulkan tekad, wahai Rasulullah, anni atau inni, demi Allah, sungguh saya ini, lau jalastu inda ghairik min ahli dunya, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin, laqad u'titu jadalan, walakinni wallahi laqad alimtu la'in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarza bihi anni la yushikannallahu an yuskhitaka alayya, wa in haddathuka haditha sidkin tajidu alaya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jal, wallahi ma kana li min udhrin. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah, seandainya saya duduk bertemu orang bukan Anda, siapapun dia, asalkan bukan Anda, saya yakin bisa memberi alasan sehingga orang itu tidak akan marah kepada saya. Artinya kalau saya mau cari-cari alasan, saya bisa cari alasan logis, alasan yang bisa diterima, bisa. Untuk apa? Mengelabui, untuk merekayasa, manipulasi, bisa. Kata Ka'ab, laqad u'titu jadalan, Allah memberi kemampuan saya itu bisa berjidal, debat, kemampuan untuk nego, saya bisa. Tetapi demi Allah, saya yakin hari ini saya bisa berbohong, engkau bisa menerima saya, tapi saya yakin dalam waktu yang tidak begitu lama Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan yang sesungguhnya, dan Anda pasti marah kepada saya. Saya yakin kalau sekarang ini saya jujur bercerita, saya yakin Anda akan marah. Tapi sungguh, saya berharap akhir yang indah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan mukadimahnya, kata pengantarnya. Intinya kata Ka'ab, wallahi ma kana li min udhrin, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya udhur apa-apa, saya tidak punya alasan apa-apa. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka, demi Allah, tidak pernah saya lebih mampu dan lebih bisa untuk berangkat kecuali pada saat perang Tabuk, saat saya tidak ikut perang ini. Sudah, jujur, saya enggak punya alasan apa-apa, saya enggak mau cari alasan, yang jelas saya tidak berangkat. Alasannya apa? Tidak punya alasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma hadza faqad shadaqa fakum hatta yakdi Allahu fika." Orang ini yaitu Ka'ab bin Malik sudah bersikap jujur. Sekarang pulang, tunggu keputusan yang Allah berikan untukmu. Ketika Ka'ab bin Malik pulang, sejumlah orang para sahabat ikut dari belakang. Mereka mengatakan, "Demi Allah, selama ini kami gak pernah tahu kamu berbuat salah. Kami tidak pernah mendengar kamu melakukan dosa." Apakah kamu tidak mampu untuk mencari alasan seperti alasan orang-orang yang tidak ikut perang itu? Dosamu ini seandainya dimohonkan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Jadi ada sejumlah orang itu malah berusaha untuk kamu cari alasan saja. Yang lain kan menyampaikan alasan terus dimintakan ampun oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kamu gitu juga aja. Kata Ka'ab bin Malik, "Demi Allah, terus mereka mempengaruhi saya hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah fa ukadziba nafsi." Sampai kemudian ada muncul keinginan dalam hati, "Ya sudah, saya balik lagi temui Rasulullah. Saya bilang enggak, saya punya alasan wahai Rasulullah. Tadi itu saya enggak jujur." Pengennya begitu. Terpengaruh. Tsumma qultu lahum, tapi kata Ka'ab bin Malik, "Hal laki ya hadza ma iya min ahadin?" Sebentar. Yang seperti saya ini ada enggak orang lain? Kata mereka, "Ada, ada. Dua orang." Dua orang. Qala mithla ma qulta, dua-duanya menyampaikan seperti yang kamu sampaikan. Mereka mengaku tidak punya alasan untuk berangkat, untuk tidak berangkat. Wa qila lahum mithla ma qila lak, Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada mereka berdua seperti yang disampaikan kepadamu. Loh, siapa mereka? Kata orang-orang itu, Murarah bin Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Dua orang, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Kata Ka'ab bin Malik, dua orang itu adalah orang-orang soleh. Kedua-duanya ikut perang Badar. Berarti saya sudah punya teladan. Sudah tidak berpikir lagi untuk mengubah pernyataan di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jujur. Sejak saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melarang siapapun untuk berbicara dengan kami bertiga. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah tidak boleh diajak bicara. Orang-orang menjauh. Tidak ada satupun yang ingin bertemu dengan kami. Ini yang kita dan mereka takutkan kalau jujur. Kalau jujur akhirnya orang menjauh, orang benci. Orang kan bilang, "Oh, ternyata kamu bohong ya, ternyata kamu dusta ya, ternyata kamu salah ya, ternyata kamu keliru ya." Daripada itu terjadi, ah bohong aja deh. Daripada dijauhin orang, daripada dibenci sama teman, bohong aja. "Enggak, saya enggak berbuat seperti itu. Ah, enggak sengaja. Saya begini, bukan maksud saya. Maksudnya ini, tujuannya ah tidak seperti yang mereka kira." Diputar-putar, dicari-cari alasan. Padahal membuat Allah murka. Kata Ka'ab bin Malik, orang-orang sudah mulai berubah sikapnya. Sampai hatta tanakkarat li fi nafsil ardu, sampai bumi tempat saya berpijak itu terasa asing. Fama hiya bil ardi allati a'rif, ini bukan bumi yang saya kenal. Itu selama 50 hari 50 malam, bayangkan. 50 hari 5 malam, 50 hari 50 malam tidak ada pembicaraan, tidak ada tegur sapa. Dan itu. Kalau kedua teman saya yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, mereka akhirnya sepanjang hari, sepanjang malam berdua di rumah nangis terus. Karena mereka berdua sudah tua. Saya masih muda. Kan itu. Saya masih keluar untuk ikut salat berjamaah dengan kaum muslimin. Saya juga masih melakukan kegiatan keliling sampai di pasar-pasar, tapi enggak ada satu orang pun yang mau berbicara dengan saya. Saya temui Rasulullah, saya ucapkan salam. Setelah sholat, saya pikir, saya perhatikan, mudah-mudahan bibir Nabi Muhammad bergerak menjawab salam. Ternyata tidak. Saya sholat di samping Nabi, di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya curi-curi pandang. Ternyata Kalau saya melihat ke arah Nabi, Nabi berpaling, tidak mau melihat ke arah saya. Ini berat. Berat ditinggal dan dijauhi oleh orang-orang yang kita kenal, yang selama ini sebelumnya dekat sekali. Nah, sampai suatu saat saya itu naik sebuah dinding tembok ke rumahnya Abu Qatadah. Itu sepupu saya dan hubungannya paling dekat dengan saya. Saya ucapkan salam, demi Allah salamku tidak dijawab, padahal orang itu orang paling dekat. Saya bilang, Abu Qatadah, ansuduka billah, hal ta'alamuni uhibbullah wa rasulah. Kamu kan tahu, Abu Qatadah, saya ini betul-betul cinta Allah, betul-betul cinta Rasulullah. Diam, gak ngasih komentar apa-apa. Masya Allah. Berat orang jujur itu. Akhirnya kan orang ngerti, oh iya salah, keliru. Oh baik, mohon waktunya untuk adzan dahulu, kemudian lanjutkan kembali sampai waktu iqamah. Monggo silakan. Tayib, kita lanjutkan kisah sahabat Ka'ab bin Malik, karena ini penting sekali sebagai figur dan teladan kita untuk bersikap jujur. Jadi setelah sahabat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat lain, yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, mendapatkan keputusan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk tidak diajak berbicara, tidak dijawab salamnya, diboikot. Itu berlangsung selama 50 hari 50 malam. Sahabat Ka'ab bin Malik masih berusaha untuk melakukan pendekatan dan demi pendekatan. Termasuk yang beliau lakukan adalah menemui sepupunya sendiri, orang yang terbilang sangat dekat. Sampai naik tembok untuk bertemu itu, mengucapkan salam, salamnya tidak dijawab. Kata Ka'ab bin Malik, ya Aba Qatadah, ansyuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Hei Abu Qatadah, sepupuku, aku bersumpah menyebut nama Allah, bukankah kamu tahu kalau saya ini betul-betul cinta Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam. Sepupunya sendiri. Fa'udtu fanasyattuhu fasakat. Saya ulangi lagi, Abu Qatadah, salam, kamu kan tahu saya itu cinta Allah dan cinta Rasulullah. Diam. Saya ulangi yang ketiga. Jawaban Abu Qatadah hanya Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kata-kata itu yang diucapkan Abu Qatadah. Ka'ab bin Malik menyatakan, fafadhat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartul jidara. Air mata saya kemudian jatuh, menangis. Iya kan? Siap, enggak ada orang yang mau bicara. Tidak ada orang yang mau mendekat. Tidak ada satupun yang menjawab salamnya. Dalam situasi seperti itu, ujian lagi datang. Fabaina ana amshi fi suqil madinati idza nabatiyun min nabati ahli syam mimman qadima bit ta'ami yabi'uhu bil madinati yaqulu man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Dalam situasi seperti itu, ketika saya sedang berjalan di tengah pasar kota Madinah, ternyata ada seorang petani dari negeri Syam yang punya kebiasaan membawa makanan hasil panen, ya, bahan makanan hasil panen dia jual di kota Madinah. Petani itu tanya, ada yang bisa menunjukkan kepada saya Ka'ab bin Malik itu siapa orangnya, mana dia? Orang-orang kemudian ngasih syarat. Petani dari Syam itu datang lalu menyerahkan sepucuk surat. Surat itu berasal dari Raja Ghassan, musuh Islam, kerajaan Arab, tetapi menjadi kaki tangan dan kepanjangan pasukan Romawi, kerajaan Romawi, Malik Ghassan. Wa kuntu katiban, saya sendiri bisa baca tulis. Saya baca surat itu. Ini ujian. Ketika mulai dijauhi, ditinggalkan, ya, tidak dilibatkan, yang berseberangan datang menggoda. Wes, ikut saya aja. Gabung sama saya aja. Kamu di sana kan gak dipakai. Kamu di sana diberhentikan. Kamu di sana enggak dihargai. Ikut sama kami. Kita kasih fasilitas. Kita majukan antum nanti. Kita tampilkan di TV, Zen. Gitu. Apalagi kalau sedang susah, ya kan? Enggak punya duit, enggak punya pekerjaan. Ya, di sini terjamin. Itu sudah ada sejak zaman sahabat. Tawaran dari Raja Ghassan. Isi surat itu amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'atin falhaq bina nuwasik. Kata Raja Ghassan, sudah ada informasi sampai kepada saya kalau temanmu itu yaitu Nabi Muhammad itu sudah bersikap kasar kepada kamu. Allah tidak akan menjadikan dirimu tinggal di sebuah negeri yang menghinakan dan merendahkan dirimu. Sudah, kamu berangkat gabung sama kita. Nuasik, kami akan kasih posisi buat kamu. Kata Ka'ab bin Malik setelah membaca surat itu, hadhihi aidan minal bala, ujian. Iya kan? Yang tidak kuat imannya tergoda, iya kan? Gak punya teman, dijauhi, terus ada yang menawarkan bantuan dengan senyum, mengulurkan tangannya, sini. Kan itu. Untuk sementara waktu berhenti ini. Di sini malah jadi Ustadz Kibar. Kan itu. Sana. Kata Ka'ab bin Malik, wa hadhihi aidan minal bala, ini ujian. Saya ambil surat itu, saya nyalakan tungku api, saya lempar, saya bakar pokoknya. 40 hari sejak 50 hari yang sudah ditentukan Nabi tidak boleh diajak bicara, wahyu belum turun memberikan keputusan. Ternyata ada utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kamu untuk meninggalkan istrimu. Ya. Saya tanya, utalliquha am madza af'al? Saya ceraikan atau gimana? Utusan dari Nabi mengatakan, enggak. Yang penting pisah dari istrimu. Jangan dekatin dia. Ujian lagi ini. Orang jujur kok. Nah. Keputusan yang sama juga diberikan oleh Nabi untuk kedua sahabat yang lain, yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Tetapi istri Hilal bin Umayyah datang minta keringanan kepada Nabi, Rasulullah, suami saya Hilal bin Umayyah itu orang sudah tua, gak bisa apa-apa. Kalau mengurus dirinya sendiri gak mampu. Apakah boleh saya melayani tetap? Kata Nabi, boleh, tapi jangan sampai dia dekat-dekat sama kamu. Nah. Maka sejak itu menangis terus Hilal bin Umayyah. Nah. Sebagian keluarga dan kerabatku mengusulkan, "Mbok, kamu juga minta izin sama Rasulullah biar istrimu boleh tetap tinggal bersamamu melayani seperti istrinya Hilal bin Umayyah itu." Lah, saya enggak akan meminta izin hal itu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Saya masih muda. Wa ana rajulun syabun. Saya masih muda. Itu terjadi selama 10 hari berturut-turut. Genap 50 hari. Sejak hukuman boikot itu diberlakukan. Saya sholat subuh pada hari yang ke-50. Sholat di rumah. Ketika saya sedang duduk saat itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya sempit dada ini. Bumi ini pun sempit terasa. Tiba-tiba saya mendengar ada orang bersuara teriak tinggi dari atas bukit Salah dengan suara yang sangat melengking, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir." Ada suara terdengar dari tempat yang tinggi, Bukit Salah namanya di Madinah. "Hei Ka'ab bin Malik, ada kabar gembira buat kamu." Fakharartu sajidan, langsung saya jatuh sujud. "Wa araftu annahu qad jaa farajun." Saya langsung yakin jalan keluar sudah datang. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumumkan sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kami ketika salat subuh hari yang ke-50. Orang-orang berdatangan mengucapkan yubasyirunana, mengucapkan selamat ya. Dan ini. Demikian juga sejumlah orang menemui dua sahabat lainnya, ya, mengucapkan selamat. Ada lagi orang yang menggunakan kuda dengan kecepatan yang tinggi, ya, dari suku Aslam, ya, untuk menemui saya secara langsung. Tapi kan suara orang dari atas bukit itu lebih cepat daripada kecepatan kuda. Ya. sama tujuannya, ingin segera menyampaikan kabar gembira itu. Ketika orang yang naik kuda datang kemudian memberikan informasi bahwasanya Allah telah menerima taubat kami, saya lepas bajuku, saya kasihkan buat dia sebagai hadiah. Wallahi ma amliku ghairahu ma yauma idzin. Demi Allah, selain itu saya enggak punya harta lagi. Kalau ada saya kasihkan pasti. Akhirnya saya pinjam pakaian orang lain, saya pakai. Saya bertemu, saya cari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang-orang berkerumun, berbondong-bondong, rombongan-rombongan menyampaikan ucapan selamat karena taubat kami diterima. Mereka mengatakan litahnika taubatullahi alaik. Selamat, Allah memberikan taubat untukmu. Saya masuk ke masjid, Rasulullah masih duduk, orang-orang ada di sekitarnya. Talhah bin Ubaidillah langsung berdiri, berlari-lari kecil menyambut saya, mengajak jabatan tangan saya, mengucapkan selamat. Demi Allah, tidak ada orang selain Talhah bin Ubaidillah dari kalangan Muhajirin yang bangkit menyambut kedatanganku. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik tidak pernah melupakan momen tersebut, tidak pernah lupa kepada Talhah bin Ubaidillah. Kata Ka'ab, saya lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wajah Nabi berseri-seri, gembira ria. Kata Nabi, abshir bi khairi yaumin marra alaika mudh waladatka ummuk. Kabar gembira buat kamu. Hari ini adalah hari yang terbaik sepanjang hidupmu, sejak kamu lahir di dunia, sejak dilahirkan ibumu. Saya tanya, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Keputusan ini dari Anda ataukah dari Allah? Kata Nabi, la bal min indillah. Tidak. Keputusan ini semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan seperti itu. Saya duduk. Kemudian saya sampaikan kepada Nabi ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, sungguh bentuk taubat saya, saya akan memberikan semua harta yang saya miliki, semuanya sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, amsik alaika ba'la malik fahuwa khairun lak. Kata Nabi, jangan semua, tetap kamu pertahankan sebagian kecilnya, itu lebih baik untuk kamu. Saya bilang, inni umsiku sahmil ladhi bi khaybar. Kalau begitu, bagian tanah milik saya di Khaybar tetap saya pertahankan, yang lain sedekah lillahi ta'ala. Di situ kata Ka'ab bin Malik yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan saya dengan sikap jujur. Maka termasuk taubatku, saya tidak akan berbicara kecuali yang jujur selagi umur tersisa. Demi Allah, tidak ada satu orang pun dari kalangan kaum muslimin yang saya ketahui Allah uji dengan kejujuran sejak saya sampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW lebih baik, lebih indah dibandingkan ujian yang Allah berikan untukku. Demi Allah, sejak saat itu tidak pernah saya berbohong, tidak pernah saya berdusta sampai hari ini. Wa innila arju an yahfadhani Allah taala fi ma baqiya, dan saya berharap Allah subhanahu wa taala menjaga saya sampai akhir hayat nanti. Allah subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat-ayatnya di dalam surat At-Taubah ayat 113, ayat 117 sampai ayat 119. Kata Ka'ab bin Malik, dan ini sebagai penutup, demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'dhama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan buat saya setelah Islam, setelah masuk Islam, dibandingkan pilihanku untuk jujur kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga saya tidak berbohong kepada beliau. Karena kalau saya berbohong, saya pasti akan hancur binasa sebagaimana hancur dan binasa orang-orang yang sudah berbohong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini apa profil nyata dari salaf, yaitu dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, terutama Ka'ab bin Malik secara khusus di sini, untuk memberikan contoh dan teladan buat kita bahwa orang yang bersikap jujur demikian, tapi pada akhirnya akan indah, pada akhirnya akan baik dan terpuji. Nah, yang jelas ridha dari Allah itu yang kita cari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memudahkan dan membantu kita menjadi orang-orang yang jujur, dan kita bertaubat atas kebohongan-kebohongan dan kedustaan-kedustaan yang sudah berlalu, dan kita juga bertekad untuk sejak saat ini sampai akhir hayat nanti, pada sisa umur dan usia yang ada untuk tidak berbicara kecuali yang jujur-jujur saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Allahumma ja'alna minas sadikin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.